Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayat berikutnya, firman Allah Ta'ala, fatawalla anhum. Setelah lima ayat sebelumnya yang menjelaskan perilaku perangai orang-orang musyrik Quraisy yang mendustakan ayat-ayat Allah Ta'ala, berpaling dari dakwah Nabi alaihi salatu wassalam, setelah sekian ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang membuktikan kebenaran dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk insyiqaq al-qamar, terbelahnya bulan, itu pun mereka menuduh bahwa itu adalah sihrun mustamir. Walaqad ja'ahum minal anba'i ma fi muzdajar, sungguh telah datang kepada mereka dari berbagai berita-berita yang pada perkara itu terdapat zajr, hardikan bagi mereka, dan itu adalah hikmatun balighah, hikmah yang tinggi yang mencapai maksud. Dalam rangka iqamatul hujjah, penegakan hujjah dari Allah Subhanahu wa taala. Fama tughni an-nudur, maka semua nudur, semua peringatan-peringatan itu, ma tughni syai'an, tidak berguna apa-apa untuk membuat mereka takut dan mau beriman. Atau ma tughni an-nudur dalam bentuk istifham, pertanyaan, dalam rangka taubih, kecaman terhadap mereka, apakah nudur, peringatan-peringatan itu berguna bagi mereka? Yakni jawabannya sudah jelas. Pertanyaan ini dalam rangka untuk mengecam mereka, mencela mereka, keburukan mereka. Tidak mengambil pelajaran dari peringatan-peringatan itu. Maka apalagi yang tersisa? Wa iyaru ayatan yu'ridu. Jika mereka melihat ayat apa saja, mereka pasti berpaling. Khalas. Sudah jelas bahwa mereka, para pendusta itu, tidak ada upaya yang bisa diperbuat untuk memperbaiki mereka. Ya. Oleh karena itu kata Sa'di As-Sa'di rahimahullah dan Taisirul Karim Ar-Rahman, yaqulu ta'ala li rasulih sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala mengatakan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, qad bana anna al-mukadzibin, sungguh telah tampak jelas, nyata, bahwa sesungguhnya mereka-mereka, para pendusta itu, la hilata, tidak ada cara, upaya yang bisa ditempuh fi hudahum untuk memberi mereka petunjuk. Semuanya tidak berguna. Ya, sudah luar biasa hikmah dari Allah. Hikmatun balighah, fama tughni an-nudhur. Falam yabqa illa al-i'radu anhum. Maka tidak ada yang tersisa sekarang kecuali sikap al-i'rad anhum, berpaling dari mereka, ya, wattawalli anhum, meninggalkan mereka, biarkan mereka, jangan pedulikan mereka. Sudah. Ya, biarkan mereka, jangan pedulikan mereka, berpalinglah dari mereka. Allah mengatakan apa? Fatawalla anhum. Alfa. Ya. Yani ta'lili ya. Oleh karena itu, maka dari itu yang biasa disingkat ya dengan mengatakan maka gitu. Ya, ini lengkapnya maka dari itu. Oleh karena itu. Maka dari itu, oleh karena itu, oleh karena, maka dari itu, karena mereka seperti itu keadaannya, tawalla anhum. Perintah dari Allah fil amr, tawalla, berpalinglah engkau wahai Nabi alaihi salatu wasalam anhum, dari mereka, biarkan mereka, jangan lagi pedulikan mereka, tinggal menunggu hari pembalasan yang telah dijanjikan, yang telah diancamkan kepada mereka. Ya. Yauma yad'u da'i ila syai'in nukur. Yauma mansub bil fathhi karena dzarf, berfungsi sebagai dzarf, dzarfu zaman. Lingkup waktu. Di hari, ya, yad'u da'i, di hari ad-da'i, malaikat yang ditugasi, yad'u memanggil, menyeru seluruh makhluk yang telah mati dimanapun mereka berada di muka bumi, dalam kuburan mereka ataupun yang ditelan ikan ataupun yang habis terbakar dan seterusnya, ila syai'in nukur, ila kepada syai'in, sesuatu yang nukur, yang mungkar, yang mengerikan. Ya, yeah. Yang mengerikan bagi makhluk. Nukur ai kata Sa'd rahimahullah ila ai amrin fadhi', perkara yang fadhi', yang sangat mengerikan, menakutkan. Tungkiruhul khaliqah, yang sangat mengerikan bagi makhluk. Ya, makhluk tidak pernah menyaksikan perkara sengeri itu. Yaitu ketika ad-da'i penyeru tersebut, yad'u memanggil, menyeru seluruh makhluk untuk keluar dari kuburan mereka, yaitu malaikat Israfil. Hina yanfukhu Israfil nafkhatan, ketika malaikat Israfil meniup fissur, yang fukuh fissur, meniup dalam asur, dalam sangkakala, tanduk besar disebut sangkakala, tiupan an-nafkhah al-thaniyah, tiupan yang kedua, tiupan yang dengannya terjadi kiamat, zulzilatil ard, bergoncang bumi dengan gempa yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Mengeluarkan isinya dari orang-orang mati yang telah dibangkitkan oleh Allah Ta'ala. Wansyaqqatis sama, langit terbelah, pecah-pecah. Idza as-sama'u syaqqat, dan ketika an-nujum intafarat, berjatuhan, dan seterusnya yang diceritakan pada banyak surat, banyak ayat tentang peristiwa yang terjadi di hari kiamat. Inilah yang dimaksud dengan yauma yad'u da'i la syai'in nukur. Nukur yakni diingkari oleh jiwa. Ya, oleh hati, karena sangat mengerikan. Sangat menakutkan. Tidak pernah disaksikan serupa itu sebelumnya. Hari kiamat. Seperti gambarkan tadi, ya. Apa yang terjadi dengan alam semesta? Gempa yang dahsyat, bumi bergoncang, ya. Gunung-gunung berterbangan, ya, dan seluruh ada di atasnya. Hancur semua menjadi debu. Langit pun, ya, mengalami hal yang sama. Terpecah, ya, pecah-pecah, terbelah. Bintang-bintangnya berjatuhan, malaikat menyudut di sudut-sudut langit, dan seterusnya. Ya. Itu syai'an nukur yang dimaksud. Yang yad'u da'i la syai'an nukur, ad-da'i yang memanggil, yang menyeru untuk keluar dari kuburan, untuk bangkit dan berkumpul di padang mahsyar adalah malaikat Israfil. Nah, oleh karena itu kata Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam tafsirnya, dalam menafsirkan ayat ini, sebaiknya dalam membaca ayat ini waqaf pada ayat anhum. Fatawalla anhum, waqaf di situ. Jangan disambung. Jangan disambung membacanya. Fatawalla anhum yauma yad'u da'i ila syai'in nukur. Karena jika disambung, ya, jika disambung akan bermakna maka berpalinglah engkau wahai Nabi dari mereka di hari kiamat, di hari ketika penyeru yang mereka Israfil memanggil seluruh makhluk bangkit dari kuburannya untuk berkumpul di padang mahsyar. Ya. Padahal perintah fatawalla anhum, oleh karena itu berpalinglah engkau dari mereka, yaitu di dunia ketika itu, setelah tampak jelas keadaan para pendusta, ya, yang mendustakan Nabi alaihi salatu wassalam, telah tegak hujah kepada mereka, tidak ada lagi upaya yang bisa dilakukan. Fatawalla anhum, berpalinglah dari mereka. Tinggalkan mereka, biarkan mereka dengan keadaan itu. Tinggal menunggu nanti. Ya. Di hari kiamat mereka akan tahu akibat dari ulah mereka. Nah, jadi jangan disambung bacanya. Ya, supaya terpisah. Fatawalla anhum, berpalinglah engkau dari mereka. Kemudian setelah waqaf baru baca lagi yauma yad'u da'i ila syai'in nukur. Khusya'an abasaruhum yakhrujuna minal ajdathi ka'annahum jaradun muntashir. Khusya'an jamak dari khasyi'an. Ya, jamak dari khasyi'an. Ini sama dengan khasyi'an abasaruhum. Sama dengan khasyi'atan abasaruhum. Nah, ini dalam bentuk jamak. Seperti disebutkan oleh Al-Qurtubi dalam tafsirnya, khusyan jamak dari khasyian. Ya. Khusya'an absaruhum. Yang dari khusya'an. Apa makna khusya'an? Khusya'an artinya khadi'an. Khusyu' di sini bermakna khudu', ketundukan. Jadi khusya'an absaruhum artinya menunduk, ya. Absaruhum, penglihatan-penglihatan mereka. Penglihatan-penglihatan mereka menunduk ke bawah. Tidak ada yang berani mengangkat pandangan. Pandangan-pandangan mata mereka menunduk ke bawah. Dalam keadaan takut, ngeri, hina. Tidak ada keberanian, tidak ada ketenangan, tidak ada kemuliaan. Itu keadaan yang akan menimpa mereka itu. Yang Allah perintahkan kepada nabinya, fatawalla anhum. Itu akan terjadi dengan mereka nanti. Orang kafir itu, orang musyrik itu nanti, yauma yad'ud da'i ila syai'in nukur khusya'an absaruhum, dalam keadaan. Jadi ini mansub khusya'an. Kenapa mansub? Ya, bil fathi, dinasab dengan tanda nasabnya fathah. Kata ya Al-Qurtubi, mansubun alal hal, mansub sebagai hal, ya, sebagai hal, yakni dalam keadaan. Ketika kita mengetahui bahwa ini i'rabnya mansub, ya, dinasab dengan fathah karena, ya, kedudukan i'rabnya adalah sebagai hal, artinya keadaan, menjelaskan keadaan, yakni keadaan mereka ketika keluar dari kuburan, yakhrujuna minal ajdath, yakhrujuna, ya, mereka keluar, min, dari, ya, al-ajdathi, yakni al-kubur, dari kuburan-kuburan mereka, dalam keadaan apa? Dalam keadaan khusya'an absaruhum. Dalam keadaan menunduk pandangan-pandangan mata mereka. Tadi sudah dijelaskan kenapa menunduk pandangan-pandangan mata mereka. Tidak ada yang berani mengangkat pandangan karena takutnya, karena ngerinya. Ya. Melihat keadaan yang ada di sekitar mereka. Apa yang terjadi dengan alam semesta seperti yang digambarkan tadi sebagiannya, yang disifati di ayat di atas dengan syai'in nukur, sesuatu yang mengerikan, ya, sehingga mereka ketakutan, ya, dengan hina. Seperti halnya keadaannya para penjahat yang akan menghadap, ya, para penjahat yang akan menghadap untuk dihukum, itu kan tidak ada yang berani mengangkat kepala, merunduk, nah, dengan penuh ketakutan, nah. Seperti itu. Yakhrujuna minal ajdathi. Ka'annahum, seakan-akan mereka. Ka'annahum, seakan-akan mereka. Jaradun. Serangga semacam belalang. Muntashir, yang berhamburan. Saking banyaknya. Dan kebingungannya. Berhamburan keluar dari kuburan. Keluar dalam keadaan ketakutan, kaget, kebingungan, berhamburan seperti jaradun montasir, serangga semacam belalang yang bertebaran, berhamburan di permukaan bumi. Yang biasa kita lihat itu, belalang yang banyak di suatu padang, ya, yang berhamburan sana kemari. Nah, ketakutan, kaget. Nah, seperti itu gambarannya. Nah, jadi khusyan absaruhum yakhrujuna minal ajdathi ka'annahum yaradul muntashir. Jadi sudah jelaskan khusyan. Kenapa di sini di fathah? Itu tanda nasabnya karena ya, kedudukan i'rabnya dia mansub karena sebagai hal. Ini menjelaskan keadaan hal, keadaan dari mereka-mereka yang keluar dari kuburan ketika itu. Jadi hal dari fa'il yakhrujuna wawul jama'ah. Wawul jama'ah yaitu yakhrujun, wawunya itu kan dhamir jam' dzukur yang bermakna mereka keluar dari kuburan, kuburan mereka di hari itu dalam keadaan khusya'an, ya, tunduk, ketakutan, absaruhum, pandangan-pandangan mata mereka. Ya. Gambaran keluarnya mereka dari kuburan, berhamburan keluar dengan kaget, ya, melihat situasi keadaan yang ada, yang menakutkan, kebingungan, ya, bagaikan dengan jumlah yang begitu banyak, bagaikan jaradu muntashir, belalang yang berhamburan ke sana kemari. Muhti'ina ila da'i yaqulul kafirun hadha yaumun 'asir. Lagi-lagi gambaran keadaan mereka muhti'ina, ya, muhti'ina yakni musri'in, keluar dalam keadaan muhti'in, musri'in, dalam keadaan cepat, bercepat-cepat, bersegera. Ila da'i, kepada ad-da'i, kepada penyeru yang memanggil, menyeru mereka untuk berkumpul di padang mahsyar. Tidak ada yang bisa membangkang, berlambat-lambat, menunda-nunda, tidak ada. Nah. Ya, muhti'ina ila da'i, musri'ina ila da'i. Kata Sa'di rahimahullah, wa hadha yadullu ala anna ad-da'iya yad'uhum, ini menunjukkan bahwa penyeru yang menyeru mereka itu yad'uhum, itu mereka Israfil, yad'uhum, menyeru mereka, memanggil mereka, wa ya'muruhum, dan merintahkan mereka bil huduri, untuk hadir li mauqifil qiyamah, ya, mengambil tempat posisi di mauqif, tempat berkumpul di hari kiamat, yaitu di padang mahsyar, untuk diadili, untuk diperiksa, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pengadilan yang maha adil dan tidak ada kezalimannya sama sekali. Fayulabbuna da'wata, maka mereka memenuhi seruan itu, panggilan itu. Wa yusri'una ila ijabati, dan mereka bercepat-cepat, bersegera, ya, menjawab, memenuhi panggilan itu. Dan di hari itu melihat kenyataan realitas yang ada, ya, bahwa mereka akan diazab. Yaqulul kafirun, berkatalah orang-orang kafir, hadza, ini, yaumun, hari, asir, hari yang sulit. Hari yang sulit, penuh dengan kesulitan. Tidak ada kemudahan bagi mereka. Ya. Hari itu mereka sadar akibat apa yang mereka telah perbuat. Sekarang mereka di hari itu kesulitan, akan menghadapi kesulitan. Mereka akan diadab oleh Allah Ta'ala. Sementara uzur sudah terputus. Tidak ada yang diterima uzurnya. Ya. Qad qamatil hujjah alaihim, telah tegak hujjah kepada mereka. Da'wah dengan hikmatun baligah dari Allah Ta'ala. Segala upaya telah ditempuh. Sekian ayat sudah diperlihatkan ketika mereka di dunia. Namun fama tughnil nudhur. Ya, hari itu tidak ada yang bisa berudur. Tidak ada yang bisa beralasan. Maka orang-orang kafir pun mengatakan hadza yaumun asir. Ini hari yang sulit. Difahami dari sini bahwa bagi orang-orang beriman mudah, dan memang demikian. Ya. Orang-orang beriman diberi ketenangan. Ya. Rasa aman dari ketakutan, dan mereka dipermudah urusannya oleh Allah Ta'ala. Buah dari perjuangan mereka menghadapi berbagai kesulitan-kesulitan, ya, di dunia, dalam upaya mereka beriman kepada Allah, bersabar menghadapi segala macam rintangan yang menyulitkan, segala cobaan ujian yang dihadapi, itu semua berganti menjadi kemudahan di hari itu. Nasallallahu ta'ala ayyaj'alana min haula al-mu'minin. Barakallahu fikum. Sementara ini yang kita belajari, sore ini kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang bi'idznillahi ta'ala. Jazakumullahu khairan. Subhanallahi walhamdulillah.